kerindu padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku, ku telah berjanji selalu mengharapkanmu. Oh kasihku, mengapa menangis tersenyum, ku telah berkata selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku, ku telah berjanji selalu mengharapkanmu. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku.